وعلى آله. أما بعد، أسألكم سؤالا أيها الإخوة الكرام، سيأتني كموسى سؤال: كيف انتشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في البلدان؟ ما كمان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بار دلام نجري نجري macam mana dia pindah an manibar dalam negeri-negeri, ikut cara apa? Hai akhwan, antum fahaman soal tak fahaman? Sekarang contoh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu meninggal di Biladus Syam, takhsis di dekat Palestin, di Palestin. Tahu Palestin? Biladus Syam. Dia meninggal sana. Macam mana? Ya bunayya, ta'al huna. Ta'al. Hai akhwan, ikut cara apa? Kita tahu ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Manibar di semua tanah yang dimampu dia waktu itu. Ada sahabat yang sampai atau meninggal di Afrika, ada di tengah Asia, ada di Bania, ada di batas Europe, ada yang dia masuk di Europe, ada banyak. Soalan, ikut cara apa? Ta'ala huna, ta'al ilis huna, ta'al anta, ta'al, ta'al ilis huna, ilis, ada, please, ilis huna. Ha ya Abu Abdurrahman, maksudnya Amirul Mu'minin perintah dia untuk pindah-pindah. Masya Allah, bagus. Lagi? Bagus. Jawaban betul. Lagi? Siapa ada lebih menjelaskan dan lebih tafsir? Ha? Masyarakat ya akhwan? Maksudnya? Jual beli. Baik ya akhwan. Setelah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam meninggal, ada dua cara untuk sahabat radhiyallahu ta'ala, ada dua sebab untuk ashab Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam menibar dan pindah ke negeri lain. Menibar yang pertama jihad, yang dua apa? Da'wah. Yang pertama jihad, yang dua apa? Da'wah. Dan dua-dua dengan permisi dari Amirul Mu'minin. Jihad dan apa? Da'wah. Kadang-kadang Amirul Mu'minin perintah satu orang dari sahabat untuk keluar untuk apa? Jihad. Macam dia perintah siapa? Sa'ad Nabi Waqqas. Atau dia perintah untuk keluar untuk mengajar siapa? Muslimin yang baru di tempat sana, tempat sana, tempat sana. Macam dia perintah siapa? Mu'adz ibn Jabal. Jelas tak jelas? Faedah itu, buatan itu dari sahabah pindah-pindah untuk jihad atau apa? Da'wah. mulai banyak mulai waktu khilafat Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Waktu khilafat Umar, dari awal khilafat Umar, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, Umar radhiyallahu ta'ala anhu mulai perintah-perintah sahabat untuk menibar di tanah Islam yang menjadi baru tanah apa Islam, untuk jihad atau apa? Da'wah. Waktu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu ada, tapi bukan macam waktu siapa? Waktu siapa? Umar. Tapi ada. Jelas tak jelas? Faham tak faham? Sekarang soalan, itu sunnat Nabi atau ijtihad sahabah? Sunnat Nabi atau ijtihad sahabah? Maksudnya untuk keluar dan pindah ke tempat lain yang bukan negeri kamu, negeri yang anda lahir di ni, untuk jihad atau apa? Da'wah, mengajar. Itu ijtihad sahabah, sebab kita perlu itu. Betul tak betul? Perlu. Atau jalan Nabi, sunnah. Ha, عندك حاجة دليل جوابا itu apa? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Masalah jihad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah pindah ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah Hamzah, an perintah Zubair, kadang-kadang perintah Ali, kadang-kadang perintah Sa'd untuk keluar, untuk apa? Jihad. Itu sebelum ghazwat Badr. Sebelum Rasulullah SAW keluar, Nabi SAW perintah sahabat untuk keluar, untuk apa? Jihad. Dalam dakwah, Rasulullah SAW sebelum pindah ke Madinah, Rasulullah SAW hantar siapa? Untuk mengajar muslimin di Madinah. Hantar siapa? Hantar siapa? Mus'ab bin Umair. Rasulullah SAW cakap sama Mus'ab bin Umair, balik sama dia, Ansar itu yang jumpa Rasulullah di Makkah, balik sama dia dan apa? Dan apa? Mengajar itu orang yang baru masuk Islam di Madinah. Pergi. So, Mus'ab bin Umair pindah dari Makkah, dia orang Quraisy, pindah dari Makkah ke mana? Ke Madinah. An mulai mengajar siapa? Muslimin sana. Sampai Madinah semua menjadi tanah apa? Tanah Islam. Rasulullah SAW pindah ke Madinah dan sudah Madinah semua tanah Islam. Kerja siapa? Kerja Ansar sama siapa? Sama Mus'ab bin Umair wa Abdullah bin Ummi Maktum. Tanah dia Salim Maulana Abi Hudzaifah. Satu persatu. Maksudnya sunnat Nabi tak? Sunnat Nabi tak? Sunnat Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Dari kisah itu ya akhwani fillah, untuk jihad dan da'wah. Dari Umar, ada satu orang itu amir untuk Umar. Amir maksudnya sekarang Umar bin Khattab khalifatul muslimin. Al-khalifah ada dia punya umara. Umara maksudnya amir yang bawa siapa? Khalifah. Tapi atas manusia yang biasa itu. Dari umara, Umar, satu orang nama dia siapa? Yazid ibnu Abi Sufyan. Nama dia siapa? Yazid ibnu Abi Sufyan. Itu abang siapa? Saudara siapa? Muawiyah. Saudara Muawiyah. Dia menjadi Muslim sebelum Muawiyah dan sebelum Abu Sufyan. Dan dia lebih tinggi dan papa dia dan adik dia. Nama dia siapa? Yazid bin Abi Sufyan. Sahabat masyhur. Tapi kita tak dengar dia banyak sebab dia meninggal awal waktu Umar dia meninggal. Nama dia siapa? Yazid bin Abi. Itu saudara yang besar untuk Muawiyah. Anak Abu Sufyan. menjadi Muslim sebelum bapa dan apa saudara dia. Sebelum. Nama dia siapa? Wa kana rajul harb. Dia orang yang tahu perang. Fakana min a'zam wa aqrab umara Umar. Amir yang paling dekat, yang paling tinggi itu siapa? Umar bin Khattab. Wa kana yujahid fi bilad asy-Syam. Umar bin Khattab perintah dia untuk pindah ke bilad asy-Syam untuk apa? Jihad. Sebab batasan tanah Muslim sama bilad asy-Syam batasan yang paling panas. Ada perang yang kuat sama orang Romawi. Perlu orang yang keras dan kuat macam siapa? Yazid bin Abi Sufyan. Fa Yazid bin Abi Sufyan sebab itu untuk Syria dan Biladul Maqdis, Palestin dan Jordan menjadi Muslim. Dia yang perang sana. Siapa nama dia? Siapa? Yazid bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Sekarang itu satu dalil al-qisah. Umar perintah Yazid ibn Abi Sufyan untuk pindah ke mana? Bilad Syam untuk jihad. Setelah tempat Bilad Syam itu menjadi Muslim, Muslim itu baru masuk. Tak tahu banyak ahkam dari agama. So Yazid ibn Abi Sufyan hantar message surat untuk siapa? Khalifah. Khalifah siapa? عمر قال يا أمير المؤمنين إن المسلمين كثروا سكران مسلمين دي بلاد الشام سدى أبا بانيا ورابو بانيا بانيا ستي أبهاري أدى أبا بانيا أوران مسو بانيا أوران مسو ولا يوجد من يعلمهم القرآن العلم تعدى أوران أنتم من غجر دي أبا agama, Quran dan ilmu. Fa'inni ya amir al-mu'minin biman yu'allimun nas. Wahai amir al-mu'minin, tolong saya, hantar untuk saya manusia untuk mengajar siapa? Muslimin. Sebab itu tahap nombor dua. Setelah anda masuk Islam, anda perlu apa? Ilmu. Kenapa? Kenapa? Sebab anda perlu iman. Setelah anda masuk Islam, anda masuk Islam belum masuk mana? Iman. Betul-betul. Iman itu tahap yang apa? Yang tinggi. Kalau anda masuk Islam, perlu semangat dan kerja untuk masuk mana? Iman. Qala mal Islam, qala mal iman, thumma qala mal ihsan, hadith Umar أبي هريرة جلس هكذا ولا. وقال الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. إيتو تهاب برتاما أنتم مسلم بلوم أبا إيمان لكي. Setelah orang masuk Islam perlu ilmu untuk menjadi dari orang apa iman. Kalau tak iman takut anta meninggalkan apa Islam. Kalau anda masuk Islam dan belum masuk iman, anda berdiri dalam tahap Islam sahaja, anda mau tambah, kita takut anda kurang-kurang sampai meninggalkan apa? Islam. Itu sebab wajib anda cari macam mana masuk tahap Islam, tahap iman. Ikut sesuatu mampu kamu. Itu bukan pilihan. Ini sebab Jibril alaihi salam tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam depan sahabat, antum mengajar dia, antum wajib masuk dalam semua tahap itu, bukan pilihan. Tak bisa orang cakap saya mau menjadi muslim bukan mukmin. Tak bisa. Jelas. Oleh hada yaqulullah taala wa qala alladhina utul ilma wal iman. Orang yang ada ilmu dan iman, sebab itu maksud dari pelajaran anta sampai itu tahap apa? Iman kamu naik. Kalau anta belajar tak ada iman, bahaya. Lihada ya akhwani fillah, qala Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala kalimah jamila fi tafsir hadhihi al-ayah. Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala berkata, dalam tafsir Kalim Ar-Rahman, dalam ayat itu, ayat surat Ar-Rum, akhir surat Ar-Rum, akhir muka, setengah muka yang akhir, dalam akhir surat Ar-Rum. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: الله جل وعلا بجاء العلم دن الإيمان. كنابا سبب دوا دوا بنتين ساتو بهايا. دي جاكاب سما العلم. قال الشيخ السعدي: بالعلم تعرف الحق. داري علمه أن تتهو من أبا الحق. وبالإيمان تؤثر الحق سما إيمان أنت بليهان أبا الحق مأسوني كلو أنت أدى علمه تأدى إيمان مأسوني أنت تهو من حق تبي ممكن أنت تأبا تأكل تبي كلو سما علمك مو أدى إيمان أنت كنا الحق أن أنت أبا إيكوت سبب إيمان إتو مقصد داري بلجرا أنت أبا مسوء تهب أبا إيمان إتو المقصد. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان رحمة الله عليه كم بالي يا أخواني في الله. فقال يزيد بن أبي سفيان: دخل الناس في الإسلام فأعني طلن سيا أنتو أوران من غدر أبا العلم أنتو مسلمين مسوء إيمان من جادي مؤمن بطل بطل جلس جلس جلس جلس. فأرسل عمر إلى جماعة من الأنصار. عمر رضي الله تعالى عنه بانجل جماعة داري أوران أنصار. فقال: إيتوني بقي بانجل بانجل أبي الدرداء ويمر أبي الدرداء ويمر ومعاذ بن جبل شيبا نمبر دوا ومعاذ بن جبل وأبو أيوب شيبا أبو أيوب الأنصاري وأبي بن كعب شيبا شيبا أبي بن كعب وأبي بن كعب بانجل بانجل يا بانجل أبو الدرداء ومعاذ بن جبل و وأبو أيوب وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وعبادة بن الصامت برابا برابا نم أوران. فكلهم يحفظ القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأنصار. بانجي نما أوران إيتو سموا حفظا القرآن وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسا هيدوب إيتو سبب يبليها نم أوران إيتو. Soalan, kenapa dia tak panggil Abdullah bin Mas'ud dan huffaz-huffazan ulama dari muhajirin? Abdullah bin Mas'ud ada lebih ilmu dan semua, wa Abu Musa wa Hudzaifah bin Yaman dan lain-lain. Kenapa? Sebab Abdullah bin Mas'ud sudah di biladul Iraq, wa Abu Musa sudah, wa Hudzaifah sudah. Itu sahabat jemaah nombor dua yang mau keluar. Sebelum ini ada banyak sahabat dari muhajirin yang apa? Yang keluar. Tengok macam mana Umar cerdas. Madibar kerja dakwah antara sahabat. Yang pertama muhajirin, yang dua siapa? Ansar. Semua kerja untuk agama, semua. Semua kerja. An Umar bin Khattab urutan أن إدارة ينطالن جردس أن دار صحابة رضي الله تعالى. فاختار من الأنصار فقط بليهن داري أنصار فقط سهجة داري أنصار. سبب مهاجرين سدى كلوار سبلمين. سبب بلاد العراق من جادي مسلم سبلوم سيابا سبلوم أبا بلاد الشام. صحابة ينمني بر أقامة دي بلاد العراق داري مهاجرين ما يورى تسدية داري مهاجرين. أن صحابة ينماني بار أقامة دي بلاد الشام ما يورتس ديها أبا أنصار. فاجتمعوا سموا نمؤران إنتو دتان. فقال عمر: اختاروا منكم ثلاثة. أنتم نم pilihan tiga, pilihan tiga dari kamu untuk apa? Untuk keluar ke biladus Syam. Manusia sana perlu kamu untuk mengajar, perlu pilihan. Faqala Abu Darda, faqila ghairu, tak perlu pilihan-pilihan ya Amirul Mukminin. Abu Ayyub sudah tua dan dia cinta jihad. Wa Ubay bin Ka'b saki. Betul, Ubay bin Ka'b setelah itu kurang satu tahun meninggal. Wa Ubay bin Ka'b saki. Jelas. Qal fa ana ma sunya Abu Darda wa Ubadah bin Shamit wa Bu'ad bin Jabal, masih apa? Kuat, bisa tahan. Kita keluar. Yang lain duduk sama keluarga, tak perlu. Wa Zaid bin Thabit mashghul, sibuk sama tulisan apa? Al-Mushaf. فخرجوا وكانوا من أعلم الناس. فخرج الثلاثة. Tiga orang itu keluar ke mana? Bilad Syam. Yang pertama Ubadah bin Shamit duduk di Hims. Nombor dua Mu'ad bin Jabal masuk ke Palestine. Nombor tiga Abu Uwaimir, Abu Darda Uwaimir masuk ke Dimashq. Dia tiga orang itu duduk sana sampai meninggal. Dari waktu Umar itu sampai apa? Mati dakwah. Pindah ke sana untuk apa? Dakwah. Ajib. Dari akhbar yang sahih, yang masyhur dari tiga orang itu, setelah tiga orang itu sampai ke Hims. Hims itu kalau anda tengok Madinah sampai Biladus Syam, Hims itu kota, nama dia apa? Hims. Hims itu dia jumpa pertama. Sebelum dia keluar, Umar radhiyallahu taala anhu bagi dia nasihat. Qala Umar, kalau antum keluar ke bilad Hims, ke bilad Syam, antum mau datang dulu ke Hims. Kalau antum datang sana, duduk sedikit dan mengajar muslimin sedikit sebelum pisah-pisah. Tiga-tiga semua mengajar semua. Lepas tu tengok mana-mana yang cerdas, yang belajar cepat dari kamu. Siapa yang macam itu, setelah mengajar dia, minta dari dia untuk tolong kamu di dakwah. An mana-mana antum pergi buat sama. Lepas tu pindah kalau antum fikir cukup. An dia buat sama. Jelas. Dari akhbar itu, sampai sekarang ya akhwani fillah, saya tak sampai untuk maksud. Maksud saya belum. Maksud saya mau datang. Dari akhbar itu ya akhwani fillah, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu masuk Palestin. Dan dia mulai mengajar sana. Waktu dia, umur dia 30 lebih. 34, 35. Sana Abu Ubaidah bin Jarrah Amir. ومعاذ بن جبل عالمها, orang yang mengajar Al-Quran dan lain-lain di Palestin, di Bilad Syam. فأصاب الناس طاعون, tahu طاعون, طاعون bahasa Indonesia, antum tahu طاعون apa? طاعون kusta masuk di Bilad Syam, banyak orang meninggal. Dari orang yang meninggal Abu Ubaidah bin Jarrah wa Yazid bin Abi Sufyan, dua-dua meninggal di ta'un itu, ta'un Amwas, masyhur tahun 18 tahun 18 hijrah itu tahun apa Umwas paling masyhur paling masyhur hatta Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu waktu pulang ke Madinah dari bilad Syam lepas ambil kunci Baitul Maqdis dia tak masuk bilad Syam sebab tahun itu dari sahabat yang meninggal banyak sahabat dan salihin dan ulama yang meninggal dalam kusta itu dari dia Mu'ad bin Jabal. Tapi sebelum meninggal ada banyak orang yang bagi yang jumpa Mu'ad dari ulama murid dia. Sekarang antum sekarang tahu cara mengajar siapa sahabat radhiyallahu ta'ala itu wasiat dari Umar. Sahabat radhiyallahu ta'ala anhum waktu mengajar dakwah dia mengajar manusia lepas tu orang yang dia faham dari dia pilihan dia untuk apa? Untuk tolong di mana? Dalam dakwah. Fayusbihuna min khawasir rajul, dia menjadi paling dekat dari apa? Dari sahabat itu. Fajaa ashab Mu'ad, orang yang sudah dia mengajar sama dengan siapa? Mu'ad kibla usli. Fajau ilaih wa sa'aluh wasiyah, datang dan minta dari dia apa? Wasiyah, bagi kita wasiyah ya Mu'ad. Hadha al-hadith 'inda at-Tirmidhi bi sanad sahih, sahih Syekh al-Albani rahimahullah ta'ala. Syekh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala ulang athar ini banyak kali di majmu' al-fatawa, banyak di banyak buku, bukan majmu' al-fatawa sahih. والله عجيب يا أخوان. سبرم يا أخوان سيا في الله سيا حافظا أثر إتو داري داري داري داري بوكو أصل ديا دلما ترمي دي سيا حافظا داري فتاوى فتاوى شيخ الإسلام سبب ديا أولا أثر إتو بانياك. هذا الأثر جاء أصحاب معاذ يسألونه الوصية فقال معاذ أيها الناس وهاي مأنوسي إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما. وهاي مأنوسي العلم دن إيمان مسي أدا دي تنبأني مسي أدا منا دي تنبأني. Siapa yang cari untuk dia, dia apa? Jumpa. Siapa yang cari sama ikhlas, Allah mau bagi dia taufiq dan hidayah untuk jumpa ilmu dan apa? Ilmu dan apa? Iman. Sama ya ikhwani fillah, siapa yang cari syuhrah, dia mau jumpa syuhrah. Siapa mau ilmu sahaja, tak ada iman, mau jumpa juga. Jalan Allah Ta'ala jelas. Jalan syaitan juga. Sallallahu alaihi wasallam. Qala al-ilm wal-iman makanahuma man ibtagahuma wajadahuma. Ilmu dan iman dalam tempat ini ya, siapa yang cari dia mau jumpa insyaAllah. Lepas itu qala khudul ilma min arba'ah, ambil ilmu dari empat orang. Siapa ya Mu'ad? Qala awaluhuma Abu Darda' Uwaimir, yang dekat dia di Dimashq, di Syria sekarang, di Dimashq. Sampai sekarang kabru dia, masjid dia masyhur. Qala Abu Darda' Uwaimir, Abu Darda' Uwaimir وعبد الله المسعود دي بلاد العراق أبو درداء ويمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فأسلم أرانيا سبر مؤيني يهودي لبست من جادي أبا مسلم وعبد الله بن سلام قال خذ العلم أبي العلم ذلك فأشار إليهم بأبي الدرداء عويمر. قال اذهبوا وخذوا. داري أثر إيتو يا أخواني في الله هذا دوا فائدة ينبال بسار صنعت بسار فائدة ينبرتاما علم الصحابة رضي الله تعالى عنهما علم ينأدى إيمان دينانية بكان علم ينقصون علم ينسمبرنا علم سما مقصدني العلم والإيمان من ابتغاهما وجده. قال الله تعالى وقال الذين أوتوا العلم والإيمان وقال الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة والذين أوتوا العلم إتوب كان السنة جنس نمبر دوا ين إيمان جنس ين برتاما ين أوتوا علم جنس ين دبر دوا بكان إتو دوا دوا صفات أنتو ساتو أوران ين بر إيمان ين أدا أبا علمو أوران ين أدا علمو ين أبا إيمان دوا دوا أنتو صفات ساتو. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إيمان ينبتل إيمان الأنبياء إيمان ينقل وردار علم ينصحيح إيمان ينقل والعلم دا ينصحيح إيتو علمهم عليهم الصلاة والسلام ورضي الله عن أتباعهم جميعا. وهذا هو الذي أمر به معاذ العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما. لهذا يا أخواني في الله امتدح الله تعالى أهل اليمن فقال الإيمان يمان والفقه يمان. نبي صلى الله عليه وسلم بقي وقت دي عليه الصلاة والسلام بقي بوتشاي أبا امتدح بوتيان بوتيان أنتو أوران إيتو سبب أداء إيمان دان فقه سموا سم سيابا ين أداء ين إيمان دي كلوار داري علم وانفقه دي دليل فقه دي أن علم دي أنتو الله عز وجل أن أداء حاصل yang sahih dari pelajaran dia iman dan iman. لهذا قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا. الحاصل يا اخواني في الله اصطلى معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه من قال شمر كثير من الناس الى ابي الدرداء استلام معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه منين قال بان يا أوران برقي انتو صحابتي انت طالين دكا داري دي تنبا دي ايتو ابو الدرداء ابا عويمر حكيم الأمة ابو الدرداء عويمر ابو الدرداء عويمر رضي الله تعالى عنه من جالي ساعة إيتو استله عبادة ومعاذ بن جبل منين قال عالم ينبال تنجي دي تنبت بلاد الشام لباس إيتو عبد الله بن مسعود منين قال من جادي عالم الشام وعالم العراق سيابا سيابا أبو الدرداء نمادية عويمر وقيل عامر لكن النبي صلى الله عليه وسلم بقي دي نما عويمر قيل عويمر بن عامر وقيل عويمر بن قيس هذا خلاف انتو نما بابا دي أبا ما يورتس مؤرخون دي جاب نما بابا دي ابن قيس عويمر بن قيس من الخزرج خزرجي داري الخزرج. أبو الدرداء عويمر رضي الله تعالى عنه استلى صحابة إيتو منين قال satu kali dia tanya satu orang yang dari murid dia yang dekat dari واسمه مسلم بن شكر، فقال له انظر واعدد لنا من يقرأ علينا القرآن. Bagi antara berapa orang yang belajar Al-Quran sama saya, berapa? Sama kami, berapa? Qala fa'adadtu lahu, dia kira banyak hari. Qala fakanu alfan wa sutumi'ah, 1600 orang yang di masjid dia belajar apa? Al-Quran. Haji, macam mana mengajar Al-Quran untuk 1600 orang? Qala fakana yuhalliquhum 10 10, bagi dia halaqa apa? 10 10 10 10. Dalam setiap halaqah ada satu orang yang bagi dia talqin. Qala wa alaihim wahid yulaqinuhum Al-Quran. Orang itu yang bagi talqin untuk 10 10, dia sudah buat talqin langsung sama siapa? Sama siapa? Sama Abu Darda. Setelah orang itu rasa sudah ada orang yang hafaz, yang mulaqan dalam halaqah dia, dia hantar dia langsung untuk belajar langsung sama siapa? Sama siapa? Abu Darda. Yaqulu Adh-Dhahabi rahimahullah ta'ala, ya akhwani fillah, itu athar itu semua, ya akhwani fillah, masyhur dalam setiap buku sejarah, di sejarah sahabat radhiyallahu ta'ala. Al-Dhahabi wa Ibn Kathir wa Ibn Asakir wa Ibn Taymiyyah dan lain-lain, bacaan bagi kita biografi dan kisah sahabat radhiyallahu ta'ala anhum itu macam kalau itu mutawatir untuk dia. Fayuhalliquhum fil masjid 10 10 wa yu'allimuhum al-Qur'an wa sunnah. Abu Darda mulai setelah salat subuh, السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فينفتح إليهم ويقرأ جزءا من القرآن وهو ينظر إليهم. ديام مولاي رحمه الله تعالى فتشان القرآن ساتو جزء بوات مراجعة انتو ديري سنديري ان ديا تينغو مسلمين دلم حلقة حلقة قالوا ديا هبس ورد ديا ديا دودو انتو أوران ينجمبا ديا انتو أبا فتشان القرآن ان بلاجر أبا لنصم. Dari setelah salat subuh sampai sebelum zawal, satu duduk. Tadar. Kalau dia habis, dia tanya, hari ini kita ada walimah, ada aqiqah, ada apa-apa dalam itu. Kalau dia cakap tak ada, dia cakap khalas insyaAllah puasa, siapa mau sambung, siapa mau belajar, sambung belajar sampai maghrib, saya masih ada. Siapa mau pulang, bisa. Dan kalau dia jawab, hari ini ada aqiqah, ada kawin, ada walimah, dia jawab, wajib kita apa? Kita ikut. Itu perintah Rasulullah SAW. Sampai meninggal, radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa itu? Siapa itu? Abu Darda. Kisah itu, ya akhwani fillah, bukan dari saya, dari Abu Darda sahaja. Kalau antum baca kisah as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum satu persatu yang keluar untuk da'wah, an manibar da'wah, dia cara dia, an jalan dia macam itu radhiyallahu ta'ala. Soalan apa manfaat yang kita mungkin ambil dari kisah itu? Contoh macam kisah Abu Darda rahimahullah ta'ala. Satu kali Abu Dar radhiyallahu ta'ala anhu bagi an jumpa Abu Darda. Faqala ya Abu Darda, wallahi ma aqallat al-ghabra wa la adallat al-khadra, rajulun a'lam minka ya Abu Dar. Wahai Abu Dar, saya tak tahu orang yang jalan sama kaki dia di dunia sekarang, dan dia bawa sama rajul yang ada lebih ilmu dan anta, ya Abu Darda. Ajib. Kana min a'lamin nas. Min a'lamin nas. Tapi waktu dia setiap hari sempurna untuk menibar da'wah, mengajar muslim. Semua. Itu satu contoh dari sahabat radhiyallahu ta'ala, satu contoh. Qala Abu Darda, Abu Darda rahimahullah ta'ala satu kali cakap, saya dari orang yang dagang sebelum menjadi muslim. Sebelum menjadi muslim dia orang yang apa? Yang dagang. Setelah menjadi muslim, saya cuba gabung antara dagang dan ilmu al-ibadah. Tak tahan. Itu sebab saya meninggalkan semua dagang and fokus dalam apa? Ilmu dan apa? Dan ibadah. Itu perkataan siapa? Abu Darda rahimahullah ta'ala. Tapi Al-Dhahabi rahimahullah ta'ala setelah athar itu dia cakap, itu Abu Dharr. Kalau anta mau jalan yang afdal, jalan yang afdal, kalau anta tahan semua. Siapa yang cakap macam itu? Al-Dhahabi rahimahullah ta'ala. Qala Al-Dhahabi, lebih afdal kalau bisa anta belajar an ibadah, an dagang, an jihad semua. Macam Abu Bakar wa Abdurrahman ibn Auf wa Abdullah ibn Mubarak. Siapa yang cakap macam itu? Al-Dhahabi rahimahullah ta'ala. Hasil maksa itu, macam mana Abu Darda meninggalkan dunia untuk ilmu dan ibadah. Itu maksud. Al-Dhahabi rahimahullah ta'ala cakap, itu ikut mampu kamu. Ajaib. Jaa athar an Abi Darda rahimahullah ta'ala, qala Abu Darda, kalau saya lupa satu ayat dari Al-Quran, antara orang yang dekat saya bagi saya tahu, ingat saya ayat itu apa, dan dia cakap sama saya ada satu orang yang tahu ayat yang anda lupa, tapi dia di biladul Yaman, tengok dia di biladul Syam, dan orang yang ada ayat itu mana? Biladul Yaman. Qala Abu Darda, wallahi saya mau perjalanan untuk dia langsung. Maksudnya Abu Darda mau cakap, saya orang hafiz dari waktu Rasulullah SAW, tapi kalau saya lupa satu ayat, dan saya tanya, ikhwan siapa ingat ayat itu, saya lupa, dan dia tak tahu, dan waktu itu tak ada masahif, semua hafaz di hati. Kalau tak ada orang yang tahu, dan orang yang tahu satu orang di biladul Yaman sahaja, saya mau apa? Mau berjalan langsung untuk jumpa dia, untuk ambil apa? Ayat itu. Tak bisa tidur. Jelas. Allahu Akbar ya akhwan. Kalau kita belajar biografi dan kisah Abu Darda, tak habis. Subhanallah. Sebelum meninggal Abu Darda radhiyallahu ta'ala, hadis al-athar sahih al-Dhahabi rahimahullah. Abu Darda berdiri dan cakap, wahai muslimin, tanya saya sebelum saya hilang, maksudnya mati. Wallahi kalau saya mati, antum mungkin tak jumpa orang yang bagi kamu jawab macam saya mau bagi kamu. Tanya Abu Darda itu bukan riya, itu cakap dari apa? Hakikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tahu ilmu ni macam mana? As-sahabah radhiyallahu ta'ala semua tahu orang itu alim. Walau macam itu radhiyallahu ta'ala anhu, duduk dari salat subuh sampai maghrib mengajar apa? Kitab Allah ta'ala. Kisah hadis. Maksud dari kisah itu semua apa? Jawaban. Ingat kisah Umar. Macam mana Umar perintah sahabat untuk pindah, hijrah, pindah ke tempat lain untuk menyebar agama dan dakwah dan ilmu. Anta faham apa maksudnya itu? Maksudnya anta keluar dari rumah kamu, keluarga kamu, sahabat kamu, teman kamu, kabilah kamu, anta pindah untuk tempat yang apa? Yang baru, yang tak tahu. Tempat itu yang anta tak tahu. Untuk apa? Kepada Allah Ta'ala untuk menyebar ilmu. Itu tak mudah. Tapi itu jalan semua sahabat. Maksudnya Umar nilai ilmu tak? Nilai dakwah tak? Nilai dakwah tak? Jalan Nabi. Sama sahabat itu semua. Ingat dalam kisah kita jaga apa? Siapa yang pindah ke Biladul Iraq dan mengajar agama sana? Dari siapa? Dari muhajirin. Siapa ke Biladul Syam? Dari Ansar. Biladul Yaman, Biladul Mesir, semua ashab Rasulullah. Sekarang ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nilai dakwah tak? Nilai dakwah tak? Nilai dakwah. Nilai dakwah. Nilai ilmu. Dia fahaman macam mana dakwah Allah Ta'ala penting. Macam mana ilmu penting. Macam mana belajaran penting. Itu sebab dia habis hidup dia dalam agama. Waktu itu kalau dia mau dunia semua ada. Kalau dia mau reputasi semua ada. Tapi dia tahu itu bukan jalan Rasulullah. Jalan Rasulullah habis hidup kamu untuk Allah Azza wa Jalla. Itu. Idan ya akhwani fillah, ina akhwani fillah, itu salafiyah. Salafiyah, itu salafiyah. Salafiyah antum, kita semua nilai agama, nilai ilmu, nilai dakwah, nilai manibar agama. Itu salafiyah. Sama jalan ashab Rasulullah, sama jalan ilmu. Sama jalan tahan dakwah. Alih. Antum faham ya akhwan? Hadha huwa al-maqsad. Itu yang maksud dari semua kisah malam ini. Itu. Macam mana kita nilai dakwah ila Allah Ta'ala. Fokus dalam ilmu. Al-fitan. Quran ilmu. Al-fitan sebab untuk dakwah habis. Al-fitan sebab ad-dunya. Wal-fitan sebab untuk ilmu hilang. Dakwah hilang. Ukhuwah hilang. Semua. Apa-apa yang sebab untuk dakwah kita, ilmu kita naik, wajib kita ikut dan praktik. Apa-apa sebab untuk dakwah kita, ilmu kita kurang, wajib kita apa? Meninggalkan dan potong. Itu jalan ashab Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Yakfi ila huna ya akhwani fillah. Jazakumullah khairan. Subhan hamdik. Shadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.